الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'ati dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu ini untuk melanjutkan kajian kitab Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat karya as-syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'ah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang perawatan tubuh bagi wanita secara khusus dan juga untuk laki-laki jika terkait hukum yang sifatnya umum. Nah, di antara bentuk perawatan wajah atau perawatan tubuh ialah perawatan yang terkait dengan masalah gigi. Adapun ajaran Islam yang berkaitan dengan perawatan gigi ini sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak siwak. Bersiwak yakni menggunakan dahan siwak yang digosok-gosokkan di gigi. Ini termasuk bentuk perawatan gigi yang diajarkan dalam Islam. Hal ini berlaku umum baik untuk laki-laki maupun wanita. Adapun di tempat-tempat yang memang sulit ditemukan dahan siwak, bisa juga dengan menggosok gigi dengan pasta gigi yang halal dan aman. Ini juga termasuk bentuk perawatan gigi. Termasuk juga bentuk perawatan gigi dan mulut ialah berkumur-kumur, baik ketika wudu ataupun selain wudu. Nah, kemudian termasuk bentuk perawatan gigi ialah tabyibul asnan, yakni memutihkan gigi. Itu menghilangkan kuning-kuning yang ada pada gigi atau kerak-kerak yang nempel pada gigi. Dengan alat-alat pembersih modern, ini hukumnya jawaz, boleh. Bahkan disyariatkan hal tersebut untuk membersihkan gigi. Adapun yang dibahas dalam kitab Tanbihat Al-Ahkam yang tahtasubil mu'minat ialah terkait dengan taflijul asnan. Taflijul asnan itu adalah merenggangkan gigi supaya giginya tidak numpuk-numpuk, ya. Kadang-kadang gigi itu kan tumbuhnya numpuk-numpuk, ya. Nah, apa hukumnya taflijul asnan, merenggangkan gigi supaya giginya itu rapi, ya. Pagar begitu barisnya lurus, ya. Nah, maka dirinci jika merenggangkan gigi atau taflijul asnan dikarenakan pengobatan, jika giginya tidak direnggangkan maka gigi-gigi yang tumbuh secara liar yang numpuk-numpuk itu menyebabkan sakit gigi, maka hukumnya jawaz, boleh, la baksa. Tapi kalau tujuannya semata-mata lil husni, untuk supaya bagus saja, karena bukan karena sakit gigi atau cacat gigi yang lainnya, maka hukumnya haram. Nah, jadi hukum asalnya kita biarkan gigi itu tumbuh normal apa adanya, ya. Numpuk-numpuk ya sudah, itu gigi kita sendiri. Tapi kalau ternyata tumbuhnya itu sampai membuat sakit gigi atau menusuk langit-langit gigi dan yang lain, intinya karena ada efek samping yang cukup serius sehingga butuh pengobatan, dan di antara caranya ialah giginya harus apa ini dicabut dan direnggangkan, maka hukum asalnya jawaz, boleh. Tapi kalau hanya semata-mata ditata supaya tambah cantik, tambah bagus giginya, gak ada udur sakit atau keluhan yang lain, semata-mata untuk memperindah giginya, maka ini gak boleh. Karena ada kesan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau gigi-gigi yang tumbuh tadi itu membuat sakit atau membadoratkan, kemudian giginya ada yang dicabut kemudian direnggangkan untuk penyembuhan, maka hukumnya la ba'sa bih, tidak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Kemudian permasalahan berikutnya ialah menambal gigi, menggantinya dengan yang palsu. Maka ini juga dirinci. Jika menambal gigi itu untuk menghilangkan penyakit atau madarat yang menimpa orangnya, dan untuk melindungi agar tidak sakit lagi dengan cara menempelkan gigi palsu untuk kekuatan, ya, supaya tidak sakit dari yang lubang-lubang tadi itu, maka hukumnya labak sabi, gak apa-apa. Tapi kalau tujuannya ialah untuk mempercantik gigi, hanya semata-mata untuk kecantikan, bukan karena ada sakit atau madarat yang lain, maka gak boleh. Jadi intinya bolehnya itu lil hajah, ya, karena ada kebutuhan. Kalau gak ditempel tambah sakit. Kalau gak dipasang gigi palsu, maka lubangnya tadi itu semakin memperparah keadaan. Maka pada saat itu boleh. Permasalahan berikutnya ialah menggunakan gigi palsu. Nah, karena orangnya ompong, giginya habis, kemudian dia gak bisa ngunyah, pakai gigi palsu yang bisa dibongkar pasang, ya. Nah, maka ini boleh lil hajah, untuk hajat dan kebutuhan. Tapi kalau tujuannya untuk penipuan supaya tidak kelihatan ompongnya, maka enggak boleh. Dah biarkan kita murni apa adanya, ya. Begitu. Sekali laki-laki sudah duda, sudah tua, ompong semua, mau nikah lagi, ya gitu ya. Supaya enggak kelihatan ompongnya, dia pakai gigi palsu. Maka enggak boleh. Ada unsur penipuan, al-ghash. Jadi intinya menggunakan gigi palsu itu boleh lil haja, untuk kebutuhan, makan, karena enggak bisa ngunyah, ya. Atau untuk keamanan, dan yang semisalnya. Tapi kalau untuk mempercantik diri atau mempertampan diri untuk mengelabui orang supaya enggak kelihatan ompong, maka ini enggak boleh. Baik. Ini terkait dengan masalah perawatan gigi. Selanjutnya, ini terkait dengan hukum al-wasmu tato. Jadi al-wasmu itu adalah tato. Biasanya menggunakan jarum, ya. Kemudian melukiskan gambar-gambar yang diinginkan di area tubuh yang diinginkan juga, ya. Yang bersifat permanen. Nah, ini hukumnya haram. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lu'inal wasimah wal mustausimah. Orang yang mentato dan yang minta ditato, sama-sama dilaknat. Nah, ini gak bisa dihilangkan tato itu, kecuali dengan digosok pakai setrika panas, menyakiti dirinya, merusak daging dan kulitnya. Adapun kalau sekedar melukis yang sifatnya tidak permanen, nah, maka diperbolehkan, ya, untuk kaum wanita dan hanya ditunjukkan kepada suaminya atau orang-orang yang menjadi mahramnya saja. Kakinya dilukis, tangannya dilukis, ya. Nah, itu hukumnya labak sabit, tidak apa-apa. Dengan syarat bahan-bahannya aman dan halal. Baik, barakofiku. Jangan sampai bahan-bahannya tadi bisa menghalangi sampainya air wudu ke kulit, karena bisa menyebabkan wudu kita tidak sah. Nah, tapi kalau secara umum, ya, cukup perawatan kulit, ya, enggak usah dilukis macam-macam, itu sebetulnya lebih bagus, ya. Daripada dilukis-lukis, apalagi lukisannya enggak jelas, malah menakutkan, ya. Nah, atau dianggap itu tato, maka ahsan kita polos saja, ya. Barakofikum. Kemudian berikutnya, terkait dengan masalah semir rambut. Semir rambut ini hanya disyariatkan untuk rambut-rambut yang sudah beruban. Adapun kalau rambutnya belum beruban, maka tidak disyariatkan untuk menyemir rambut. Dan warna semir rambut boleh. Dengan warna apapun kecuali hitam. Boleh warna apapun, yang penting tidak hitam. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Khusus untuk rambut yang sudah beruban, ya. Kalau laki-laki ya jenggot. Kalau perempuan tak pakai jenggot, ya kan. Nah, yang beruban. Kalau memang masih belum beruban, masih belum disyariatkan untuk disemir. Jadi nunggu beruban dulu, ya. Terus disemir. Dengan syarat bahan-bahannya aman dan halal. Tidak sampai menghalangi air wudu sampai ke rambutnya. Dan warnanya harus selain hitam. Barakofikum. Kemudian terkait dengan al-khidab. Al-khidab itu adalah mewarnai tangan dan kaki, ya, kuku tangan dan kuku kaki. Ini hanya disyariatkan untuk kaum wanita. Nah, pakai daun ineng, ya, atau pakai bahan-bahan yang lain yang tidak sampai menghalangi air wudu sampai ke kukunya. Jadi gak boleh laki-laki kuku tangan sama kuku kakinya dikasih warna ini atau dicat kuku, itu gak boleh. Itu hanya untuk kaum wanita. Dengan syarat bahannya tadi alami, ya. Dan tidak sampai menghalangi sampainya air ke kuku. Nah, barakofikum. Kemudian berikutnya adalah tentang perhiasan emas dan perak. Ini boleh dipakai untuk kaum wanita berdasarkan ijma' para ulama. Dengan catatan tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun laki-laki hanya boleh pakai cincin perak. Enggak boleh pakai cincin emas atau perhiasan-perhiasan yang lain. Kalau wanita boleh emas, boleh perak dan perhiasan yang lain. Dengan catatan perhiasan-perhiasan tersebut tidak dipertontonkan kepada selain mahramnya. Nah, barakallahu fikum. Semuanya terkait dengan perawatan tubuh bagi wanita muslimah. Diperhatikan baik-baik. Mulai dari rambut sampai ujung kaki. Dijelaskan oleh syariat Islam dengan baik. Semuanya itu tujuannya ialah agar kaum wanita bisa merawat tubuhnya dengan baik, bisa menyenangkan hati suami, nah, dan tidak disalahgunakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini adalah pembahasan tentang perawatan tubuh. Adapun tentang pemerah bibir, ya, sebagai tambahan faedah, maka hukumnya tidak masalah jika bahannya alami dan halal, tidak membahayakan. Adapun kalau sampai membahayakan, merusak bibirnya yang asalnya tidak pecah-pecah menjadi pecah-pecah, yang asalnya tidak pernah sariawan menjadi sering sariawan, maka harus ditinggalkan bahan-bahan semacam itu. Dan ini khusus untuk kaum wanita. Enggak boleh laki-laki pakai pemerah bibir, ya. Untuk laki-laki pakai pemerah bibir berarti bencong, ya. Nah, barakofiku. Kemudian termasuk penggunaan bahan-bahan untuk mengglowingkan muka, supaya mukanya itu glowing, halus, licin, kayak granit. Maka ini hukum asalnya mubah. Jika bahan-bahannya alami, aman, halal, tidak membahayakan. Tapi kalau sampai membahayakan, yang asalnya mukanya putih jadi menghitam, yang asalnya mukanya halus jadi banyak jerawatnya, yang asalnya mukanya itu tertutup semua menjadi pecah-pecah, maka harus ditinggalkan karena membahayakan. Apakah laki-laki boleh mengglowingkan muka? Jawabannya boleh, jika hal itu untuk berhias di hadapan istri, ya. Karena mengglowingkan muka itu artinya ialah merawat kulit muka. Kemudian termasuk yang perlu diperhatikan ialah masalah penggunaan parfum atau minyak wangi. Untuk laki-laki disunahkan menggunakan parfum, minyak wangi, asalkan bahannya halal. Nah, adapun kalau bahannya itu mengandung alkohol yang mendominasi atau lebih dari separuhnya, maka para ulama mengatakan tidak boleh. Parfum-parfum yang ada alkoholnya itu sebaiknya ditinggalkan. Nah, adapun kalau kandungan alkoholnya cuma sedikit, maka masih ada yang membolehkan. Tapi yang lebih aman, pilihlah parfum atau minyak wangi non-alkohol. Adapun bagi kaum wanita, penggunaan minyak wangi itu hanya boleh dilakukan di rumah untuk suaminya. Tidak dipakai ketika keluar rumah. Kalau keluar rumah, usahakan pakaiannya baunya netral. Bagaimana kalau nyemprot parfumnya itu di rumah, tapi digunakan untuk keluar? Ya itu yang dimaksud, gak boleh, karena baunya masih tersisa. Pastikan pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita muslimah ketika sudah keluar rumah, baunya sudah apa ini? Netral. Jangan kemudian malah ditambah lagi. Ketika baunya sudah mulai netral, kasih pengharum lagi. Maka ini dilarang untuk wanita muslimah. Barakofikum. Kemudian masalah berikutnya adalah alkohol, penggunaan celak. Nah, ini celak termasuk riasan yang dibolehkan untuk wanita muslimah dengan menggunakan bahan-bahan celak yang aman dan halal. Adapun untuk laki-laki, maka penggunaan celak ini bisa dilakukan menjelang tidur, ya, untuk menjernihkan mata. Bukan untuk hiasan, tapi penggunaan celak itu untuk penjernihan mata dan dilakukan sebelum tidur. Bukan untuk hiasan keluar, ya. Ini pendapat yang paling pertengahan. Sebagian yang mengatakan boleh. Cuma yang paling hati-hati adalah penggunaan untuk penjernihan mata ketika di rumah akan tidur, ya. Adapun kalau yang memang matanya sudah hitam kayak pakai celak, itu berarti alami dari sana. Lama sabi, nggak masalah. Laki-laki ya, ini kalau pakai celak di rumah mau tidur, penjernihan mata, terapi mata. Kalau keluar, nah ini usahakan ditinggalkan. Ya, nah, ada kalau untuk wanita maka boleh, bahkan disyariatkan untuk bersolek di hadapan suami. Di antaranya dengan menggunakan apa ini? Al-Kuhru. Celak mata. Adapun bab berikutnya, kita sudah masuk pembahasan yang lain. Al-Faslu Tsalits, ahkamun tahtassu bil haidhi wal istihadhah wan nifas. Pasal yang ketiga adalah hukum-hukum yang terkait dengan masalah haid, istihadhah, dan nifas. Nah, ini sudah masuk ke ranah kewanitaan ya, karena yang mengalami haid, istihadhah, dan nifas hanya wanita. Laki-laki tidak mengalaminya. Tetapi laki-laki harus tahu tentang masalah ini, karena hal tersebut akan menimpa saudara perempuannya, atau menimpa ibunya, atau menimpa anak perempuannya, atau menimpa istrinya. Sehingga laki-laki walaupun tidak mengalaminya, tapi tetap harus mengilmuinya. Masalah ini walaupun menjadi langganan bagi wanita, tapi sampai sekarang banyak wanita yang masih bingung menghadapi tamu bulanannya ini. Suaminya ketika ditanya tambah bingung lagi. Nah, kenapa? Gak tahu apa-apa. Ilmu gak punya, pengalaman juga gak punya. Sehingga kita harus memahami baik-baik tentang masalah hukum-hukum seputar haid, istihadhah, dan nifas. Yang pertama, kita harus mengerti apa itu haid, istihadhah, dan nifas. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita. Pada waktu tertentu. Bukan karena sakit. Dan tidak keluar ketika hamil. Nah, jadi ini sifat-sifat haid. Yang pertama darah, ya. Darah, bukan cairan yang lain, ya. Tahu darah ya? Ini darah. Darah, bukan nanah, bukan cairan yang lain. Kemudian keluarnya itu dari rahim. Bukan dari hidung, bukan dari mulut, bukan dari pori-pori yang lain, tapi dari rahim. Kemudian ciri yang ketiga adalah keluarnya itu pada waktu yang ditentukan. Ya, bulan. Ya, ada yang punya kebiasaan bulanan yang jelas, ada yang kebiasaannya enggak jelas, ya, tapi jelas keluarnya. Kemudian keluarnya itu bukan karena sakit, tapi karena normal. Malah kalau enggak keluar, enggak normal. Nah, gitu. Sebelum waktunya. Ya. Nah. Kemudian biasanya ketika hamil gak keluar. Saya bilang biasanya karena ada kemungkinan, tapi sangat kecil wanita hamil mengalami haid. Sangat jarang. Mengapa? Ketika hamil haidnya itu gak keluar. Jawabannya Allah Ta'ala menjadikan darah haid tadi itu yang berasal dari rahim sebagai nutrisi untuk jabang bayi, calon bayi, sehingga enggak dikeluarkan ketika sedang apain? Hamil. Secara otomatis mampet sendiri ya. Nah, ketika hamil. Adapun istihadah. Adalah keluarnya darah tidak pada saat haid karena ada cacat atau luka pada urat-urat tertentu. Atau karena sakit. Atau karena stres. Dan keluarnya tidak rutin bulanan. Kadang bersamaan dengan masa-masa haid, kadang keluar di luar waktu haid. Nah, enggak waktunya haid, kok istrinya keluar darah? Istihadah. Istrinya sakit kok keluar darahnya. Berarti istihadah. Terus apa bedanya darah haid sama darah nifas? Bedanya kalau darah haid itu busuk, keruh. Kalau darah istihadah, darahnya merah segar. Yang jadi masalah, bagaimana kalau waktunya haid, kemudian mengalami istihadah? Jawabannya, dihukumi haid. Selama masa haid masih aktif. Jika masa haid sudah selesai, masih terus keluar darah, maka yang tersisa itulah yang dianggap istihadah. Misalkan kebiasaan wanita itu haid 6 hari atau 7 hari. Dia mengalami istihadah juga. Maka yang dianggap haid itu 6 hari atau 7 hari tadi. Dan darah yang keluar setelah itu dianggap darah istihadah. Lalu apa yang dimaksud dengan an-nifas? An-nifas ini juga termasuk jenis darah yang keluar dari rahim wanita pada saat proses kelahiran. Pada saat proses kelahiran, mengalami pendarahan, itu darah apa ini? Nifas. Ketika sudah pembukaan, ya, keluar darah, Nah, ini termasuk darah nifas. Atau ketika persalinan berlangsung keluar darah, masuk darah nifas, ya. Sampai setelah kelahiran anak masih keluar darah, itu darah nifas. Sampai terakhir dihitung 40 hari dari kelahiran. Kalau lebih dari 40 hari kok masih keluar, maka itu darah istihadah, darah penyakit. Barakofikum. Adapun ciri-ciri darah nifas sama dengan darah haid, yakni keruh, busuk. Kenapa kok keluar? Karena ketika hamil, darah haidnya tertahan. Ketika lahir, keluarkan. Karena penahanannya cukup lama, sehingga darah nifas itu lebih deras, lebih lama daripada darah haid. Kalau orang hamil itu berapa bulan? Rata-rata 9 bulan. Selama 9 bulan darah haidnya enggak keluar. Tertahan di rahim untuk nutrisi jabang bayi. Ketika bayinya lahir, darah haid yang tertahan tadi keluar deras dalam waktu yang lebih lama daripada darah haid. Itu disebut dengan darah apa ini? Nifas. Nah, barakofikum. Ini masih pertama. Mengenal tentang haid, istihadah, dan nifas. Yang kedua. Sejak kapan wanita itu sudah mulai haid? Ini tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah tentang sejak usia berapa wanita itu mengalami haid. Namun para ulama mengadakan penelitian dengan menanyakan kabar-kabar tentang wanita-wanita yang haidnya datang lebih awal, ya. Disimpulkan bahwa wanita itu paling cepat mengalami haid adalah ketika usianya sudah 9 tahun. Jangan kaget, ya. Ini penting ini. Nanti bapak-bapak kok lihat anaknya masih 9 tahun kok sudah haid. Wah, kamu Pak Ati pendewasaan dini. Wah, ini mungkin gak haid ini. Jangan kaget. Gak masalah. Itu normal, ya. Usia paling minim wanita itu mengalami haid ketika usianya 9 tahun. Terus kapan wanita itu sudah pensiun dari haid? Enggak keluar haid lagi. Ini juga tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Haidnya itu sudah enggak keluar lagi alias pensiun. Enggak haid lagi itu. Pada usia berapa? Para ulama juga meneliti. Ternyata ada yang melakukan penelitian. Kalau wanita-wanita itu berada di daerah panas, panas ya, Surabaya panas apa dingin? Panas. Daerah panas itu umur 50 tahun sudah berhenti haidnya. Tapi kalau wanita-wanita itu adalah wanita yang berasal dari tempat-tempat yang adem, pegunungan, ya, nah, perbukitan, daerah-daerah dingin gitu ya. Nah, itu rata-rata baru berhenti haidnya ketika umurnya 60 tahun. Pertimbangan untuk cari jodoh, ya. Nah, wanita daerah panas apa wanita daerah dingin? Kalau daerah panas lebih cepat selesai haidnya. Kalau daerah dingin lebih lambat. Apa kaitannya? Loh, ada kaitannya. Kalau wanita itu sudah berhenti haidnya, itu susah hamilnya lagi. Kalau wanita itu masih aktif haidnya, masih memungkinkan hamil. Nah, kalau 50 tahun sudah enggak bisa hamil lagi padahal kita pengen punya anak lagi, kan susah, ya kan? Nah, sampai 60 tahun masih bisa hamil, nah, karena haidnya masih lancar. Apa hubungannya kelancaran haid dengan kehamilan? Nah, ini penting bagi mereka-mereka yang masih belum beristri atau yang masih belum paham, ya. Haid tadi itu merupakan lambang kesuburan. Wanita yang subur itu yang lancar haidnya. Apalagi haidnya lama, lebih dari kebiasaan. Biasanya kan 6-7 hari, ini kok sampai 10 hari. Nah, ini subur. Atau masa aktif haidnya lebih dari 50 tahun itu tadi. 60 tahun baru berhenti, ya ini berarti kemungkinan kehamilannya lebih besar. Kaya kalau ada wanita kok haidnya gak lancar, putus-putus, bahkan sering gak keluar haidnya, bahkan gak keluar haid padahal masih belum 50 tahun. Berarti ada masalah, ya. Berarti gak subur. Walaupun masalah punya anak atau tidak itu semuanya Allah yang menakdirkan, ya. Tapi ini kita sampaikan berdasarkan apa ini? Penelitian. Gitu. Jadi kalau pengen tahu calon istri kita ini subur apa tidak, tanyakan bagaimana keadaan haidnya tiap bulan. Tidak mungkin kita kemudian tanya, kamu subur, berarti kamu banyak anaknya. Kalau punya anak berarti janda. Ya kan, kita menikah dengan perawan, belum punya anak. Kok tahu dia subur? Tanyakan bagaimana haidnya tiap bulan. Lancar apa tidak? Gitu. Kalau lancar, insya Allah subur. Walaupun terkait dengan dapat anak atau tidak itu adalah terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang jomblo-jomblo yang belum menikah itu, ya, supaya paham, ya. Nah, tanyakan masalah ini. Kan jarang yang tanya masalah ini, ya. Nah, dengan tanya haidnya tadi itu. Barakofikum. Kemudian waktu keluarnya haid juga perlu disampaikan di sini. Pada umumnya kaum wanita itu kalau haid 6-7 hari. Bisa lebih dari itu. Maksimal menurut penelitian sampai 15 hari. Jadi kalau haidnya lama, itu maksimal 15 hari. Lebih dari itu istikharah. Makanya para ibu-ibu, ummahat, adik-adik yang masih belum menikah, ya para wanita, ya putri-putri, itu kalau haidnya kok ternyata lebih dari 7 hari, ya maka itu masih haid. Kalau memang enggak punya kebiasaan tertentu, masih haid. Kan enggak jelas, kadang 6 hari, kadang 7 hari, kadang enggak jelas. Nah, berarti enggak punya kebiasaan khusus, maka anggaplah masih haid. Sampai 15 hari maksimal. Itu penelitian seperti itu. Hasil penelitian ulama. Memang tidak ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang batas maksimal haid. Tapi dihitung kebiasaan. Kebiasaan keumuman wanita 6-7 hari. Dan batas maksimal 15 hari. Jarang yang lebih dari itu. Nah. Ini khususnya bagi yang enggak punya kebiasaan tetap ya. Jangan bingung. Ini masih haid apa enggak ya? Sudah 8 hari kok masih keluar terus. Jangan langsung divonis istihadah. Kalau memang enggak punya kebiasaan ya. Lain kalau dia punya kebiasaan atau per tahun-tahun haidnya itu 6-7 hari ya sudah pakai kebiasaan itu. Sisanya istihadah. Tapi kalau dia enggak jelas kadang 6 hari, kadang 7 hari, kadang 8 hari, enggak mesti, enggak punya kebiasaan tetap, ya kan? Maka anggaplah tetap haid sampai 15 hari maksimal. Kemudian warna darah haid. Nah, jadi warna darah haid disebutkan oleh para ulama adalah warnanya hitam keruh. Dan berbau busuk. Yang penting para suami atau mereka-mereka yang biasa ditanya ya. Cirinya darah itu adalah warnanya hitam, keruh, berbau busuk. Saya tanya, Mas, aku haid apa enggak ya? Coba lihat darahmu. Ya, nah. Hitam keruh, busuk. Iya, haid. Nah, bagaimana jika seandainya pada saat mengalami haid, hari-hari haidnya, langganannya itu, yang keluar darahnya kekuning-kuningan. Seperti Nana. Tahu Nana ya? Nana itu agak kuning-kuning ya. Apakah dianggap haid atau tidak? Maka para ulama berbeda pendapat. Kalau warna darah yang kekuning-kuningan tadi itu keluarnya di hari-hari biasanya dia haid, maka dianggap haid. Walaupun gak warnanya hitam keruh, tapi pasti busuk. Oh ya. Sebagian lagi mengatakan, pokoknya kalau gak hitam keruh, bukan haid. As-sahih yang benar, kalau darahnya warnanya selain hitam, ya entah itu kekuning-kuningan atau yang lain, ketika keluarnya di waktu-waktu haid, maka dianggap sebagai darah haid. Ya, mas, darahku yang keluar kok kekuning-kuningan, kayak nanah. Nah, sekarang ini jadwal haid, ngapa enggak? Iya, jadwal haidku. Ya sudah, haid. Berarti darahmu istimewa. Ya, yang biasanya hitam keruh, sekarang kekuning-kuningan. Ya. Nah. Tapi kalau ditanya, nah ini waktunya haid apa enggak? Enggak. Jadwalku awal bulan, ini keluarnya tengah bulan. Oh, berarti ini bukan darah haid. Istihadah. Ngerti ya? Saya enggak bingung. Baik. Kemudian terkait dengan keadaan-keadaan orang yang mengalami haid dan cara menentukannya. Yang pertama, keadaan wanita yang punya kebiasaan tetap dan tahu jenis darah haidnya, maka yang dipakai adalah kebiasaannya. Adapun darah yang keluar selain kebiasaannya, langsung dianggap istihadah. Misalkan wanita tersebut biasanya haidnya awal bulan, biasanya keluarnya sampai 7 hari. Dia juga mengenal sifat-sifat darah haidnya. Maka yang dipakai ialah kebiasaannya. Bulan depan, ya seperti itu. Bulan depannya lagi, ya seperti itu. Awal bulan, 7 hari, haid. Tiba-tiba, suatu ketika dia datang bulan, awal bulan, kok cuma 7 hari, kok lebih dari 7 hari, masih keluar, maka dianggap istihadah. Karena dia punya kebiasaan, ya. Hari ke-8, 9, keluar terus, istihadah. Karena dia punya kebiasaan tetap. Gak usah ragu, ambil haidnya 7 hari, sisanya istihadah. Keadaan yang kedua, ini wanita masih pemula, ya mungkin 9 tahun tadi itu ya, atau gadis 10 tahun atau yang masih pemula, baru mengalami haid. Gak punya kebiasaan tetap. Naam. Dia juga gak ngerti darah haid apa darah nifas. Ya. Nah, kok keluar darah. Ya. Sudah. Gak punya kebiasaan. Gak ngerti darah haidnya itu haid apa gak. Ya. Maka untuk anak-anak pembula haid semacam ini tuh, haidnya dihitung 6 atau 7 hari. Mengikuti kebiasaan orang lain, ya. Nah. Sudah, ingat sejak kapan keluar darahnya? Sejak kemarin. Nah, kemarin dihitung hari pertama, ya. Sampai 6 hari atau 7 hari. Itu dianggap darah haid. Sisanya istihadah. Bagi yang tidak punya kebiasaan tetap juga enggak ngerti sifat-sifat darah haid, maka mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya 6 atau 7 hari dianggap haid. Yang ketiga, wanita yang haidnya tidak teratur, enggak punya kebiasaan tetap, haidnya itu enggak jelas. Kadang awal bulan, kadang tengah bulan, kadang akhir bulan. Yang penting dalam bulan itu haid. Tapi enggak punya kebiasaan teratur. Maka patokannya ialah dengan melihat sifat-sifat darah haid. Dilihat warnanya hitam, kalau busuk berarti haid. Entah di awal bulan datangnya, atau tengah bulan datangnya, atau akhir bulan datangnya. Kalau dia tidak punya kebiasaan, tetap ya. Dan dihitung 6-7 hari. Kalau dia enggak punya kebiasaan jumlahnya juga, maka ditunggu sampai 15 hari maksimal. Jadi lihat darahnya, setelah itu kemudian ditunggu terus sampai berhentinya kapan. Kalau lebih dari 7 hari, anggap aja masih haid sampai 15 hari. Dikarenakan apa? Dia enggak punya kebiasaan tetap. Awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan. Dia juga enggak punya kebiasaan tetap 6 hari, 7 hari atau berapa hari, enggak jelas. Ya, nah. Keadaan berikutnya. Wanita yang haidnya terputus-putus. Sehari keluar, sehari lagi mampet. Seharinya lagi mampet lagi. Terus baru keluar lagi. Nah, ini terjadi sebagai wanita. Maka saat mampet itu dianggap masih haid. Cuma haidnya masih malu-malu keluar, ya. Nah, dianggap masih haid. Jangan sholat, jangan puasa, ya. Sampai 6 atau 7 hari. Jadi hari pertama keluar, hari kedua mampet, hari ketiga mampet, hari keempat keluar lagi, hari kelima mampet, hari keenam keluar lagi, hari ketujuh keluar lagi. Terus mampet, ya sudah. Pada saat mampet-mampetnya tadi itu dianggap kayak semua. Enggak usah ragu. Enggak pakai sholat, enggak puasa, ya. Wah, kita enggak keluar-keluar kok, masa enggak sholat. Tapi kamu masih dalam waktu masa haid. Ya. Nah. Haidnya kurang lancar sehingga terputus-putus. Nah, barakofiku. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini masih beberapa poin tentang masalah haid, ya. Adapun hukum-hukum wanita yang mengalami haid dan yang lain, istihadah, nifas, masih belum dibahas, ya, masih banyak. Insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.